أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال المفسر الإمام سعد رحمه الله يقول تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم. الله سبحانه وتعالى berfirman منبها dalam rangka memberikan tanbih, peringatan, teguran, ingatan terhadap hamba-hambanya dan orang-orang yang beriman. Alamayam bagi lahum, untuk melakukan sesuatu yang sepantasnya bagi mereka. Umakanal mu'minun lianfiru kafatan. Tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman mereka untuk keluar seluruhnya jihad, maksudnya jami'an liqital aduhim, seluruhnya berperang untuk memerangi musuh-musuhnya, tidak semuanya. Fa'innahu yahsul alaihim al-masyaqqa bidzalik, karena yang demikian akan memberatkan bagi kaum mukminin. Wa tahud bihi katsir min masalil ukhra, dan luput bagi mereka maslahat-maslahat yang banyak. Artinya tidak semuanya, seluruh kaum muslimin perang, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalaulah seandainya ada sekelompok dari mereka, minal buldan, al-qawail, al-akhfad, dari satu negeri, satu kabilah, satu kelompok, mencukupkan dari mereka maksud tujuan menuntut ilmu. Manabbaha ala anna fi iqamatul muqimin minhu wa adam khuruji masalil aw kharaja lafatahum. Beberapa kelompok yang mereka tafaqqu fid din, duduk belajar ilmu agama, maslahat yang besar. Artinya tidak seluruhnya perang-perang, semuanya ikut berperang, tidak. Ada beberapa kelompok saja, beberapa orang saja, tafaqqu fid din, yang tinggal di situ. Karena bang, yang masih tinggal ada kaum wanita, anak-anak dan lain sebagainya, itu butuh untuk dinasihati, butuh untuk diberikan ilmu. Liyatafaqahu fid din, agar mereka, kelompok tersebut, beberapa orang tersebut tafaqquh di dalam agama. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan dalam rangka memberikan peringatan pada kaumnya ketika mereka kembali. Ya ta'allamul ilma syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Wa ya'lamu wa yu'allimu ma'anih, mempelajari makna-maknanya. Wa yafqahu asrarah, dan memahami rahasia-rahasianya. Wa ya'lamu ghairahum, dan agar mereka mengajarkan kepada yang lainnya. Wa yanziru qawmahum, agar mereka memberikan peringatan pada kaumnya. Idza raja'u, apabila mereka kembali. Fa bihadza fadilatu al-ilm, dalam ayat yang mulia ini keutamaan ilmu, khususan al-fiqh fiddin, terutama terkhusus fikih fiddin. Dan hal perkara yang paling besarnya, yang paling pentingnya, wa man ta'allama ilman fa 'alaihi nashruhu wa basthuhu fil 'ibad. Dan bagi mereka yang belajar ilmu, maka hendaknya dia mengajarkannya, menyebarkannya pada seluruh hamba. Nasihatun fihi fa in intisharul 'ilmi 'alal 'alam. Dan menasihati manusia dengan ilmu, menyebarkan ilmu di seluruh alam. Barakati wa ajrihi alladhi yanma lah. Karena itu adalah keberkahan dan pahala yang akan berkembang. Wa maqtasar al-alim ala nafsi. Adapun seseorang ketika membatasi dirinya untuk diri sendiri, belajar ilmu hanya untuk diri sendiri, tidak mendakwahkan kepada manusia yang lainnya dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan tidak mau mengajarkan kepada orang-orang yang bodoh, mereka tidak mengetahui ilmu, manfaat apa yang akan didapatkan oleh kaum muslimin, hasil apa dari ilmunya. Ghayat ayyamud, fayamud ilmu wa samratuh, hadha ghayatul hirman. Sehingga akan mati ilmunya, dia pun akan mati. Dan ini pengharaman yang sangat besar terhadap mereka yang diberikan ilmu, pemahaman, tetapi tidak mau mengajarkan kepada orang-orang yang bodoh. Abu hadil ayat, ayatan dalil, irsyad, tanbih, latif, rifai, dan muhimmah. Dalam ayat yang mulia ini juga ada tanbih, peringatan yang halus, yang sangat penting. Wa ya'anal muslimin ambagilam ayadu al-kul maslah min masalihi min amal min yakum biha. Hendaknya kaum muslimin memperhatikan maslahat umum. Ada orang yang menegakkannya, ada orang yang peduli terhadap maslahat secara umum dan mencurahkan waktunya dan sungguh-sungguh, jangan sampai luput bagi mereka. Nah, maslahatnya umum, sehingga kaum muslimin mendapatkan manfaatnya. Walitakun jihatan jami'an, dan mendapatkan manfaat maslahat secara keseluruhan. Manihaya ma yaqsuduna qasdan wahida. Maksud tujuannya adalah satu, menegakkan maslahat agama dan dunia untuk kaum muslimin maslahatnya. Wala tafarraqat turuq wa ta'addadat al-masharib wa al-a'mal mutabayyinah. Walaupun tempat tinggalnya berbeda-beda, jalannya berbeda-beda. Nah, rumahnya berbeda-beda, tetapi amalannya untuk Islam dan kaum muslimin jelas. Nah, wal qasd wahid, tujuannya satu. Hadzal hikmah min al-'amma an-nafi' fi jami' al-umur. Dan ini hikmah yang secara umum bermanfaat untuk kaum muslimin pada seluruh perkaranya. Karena jihad penting, tetapi jangan sampai meninggalkan kaum muslimin yang tidak ikut berperang, wanita, anak-anak yang cacat, kaum muslimin yang lainnya, menasihati. Sehingga ketika mereka pulang dari jihad, memberikan nasihat. Oh jangan. Nah, dan diberikan nasihat oleh orang-orang yang tidak ikut berperang, yakni karena uzur, dalam artian sudah dipilih oleh waliul amr yang sah. Karena maslahatnya besar untuk Islam dan kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.